بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. وهذا أيها المستمعون الكرام باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان. يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، وكرم العفو والصفح عن إساءتهم. كل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلوله. والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق، أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن يثيبه، وثقة بالله تبارك وتعالى أن يعوضه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به. وقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من النصوص، بدأها بآيات من القرآن الكريم. الأولى قول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله تبارك وتعالى أن الله يخلف عليه ما أنفق، بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والثانية قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق، بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. والثالثة قول الله تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي عليم سبحانه وتعالى بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلكم الإثابة والمجازات بحسن الأجر وعظيم الثواب. وجميع هذه الآيات الكريمات كلها في الحث على النفقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعوض المؤمن ويخلفه خيرا، ولا سيما مع الثقة بالله وحسن التوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-60, Babul Karam wal Jud wal Infaq fi Wujuhil Khair Thiqatan Billahi Ta'ala. Bab tentang sifat baik, sifat karam mulia dan juga kedermawanan serta berinfak di jalan-jalan kebaikan dalam keadaan thiqatan billah, yaitu thiqah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang agung yang memotivasi kita untuk bersifat karam, bersifat mulia. Dan al-karam, sifat al-karam dijelaskan oleh Syekh, yaitu merupakan sifat yang mencakup atau nama yang mencakup pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu ihsan. Oleh karenanya al-karam atau berbuat baik ini bisa dengan al-badhal wal-ata, dengan memberikan, dengan berinfak, atau al-karam berkaitan dengan diri sendiri, yaitu memiliki sifat mulia, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Atau al-karam bil-afu, yaitu bersifat mulia dengan memaafkan. Jika ada orang berbuat salah, maka dia memiliki sifat mulia, sifat baik, dengan memaafkan orang yang bersalah tersebut. Seluruh makna ini, ya, baik berinfak, memberi bantuan kepada orang lain, atau tidak minta-minta kepada orang lain, atau memaafkan orang yang bersalah, semuanya masuk dalam sifat al-karam. Kemudian, adapun perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, thiqatan billah, yaitu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah, kepercayaan, ya, tidak boleh kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bagian dari bentuk tawakal kepada Allah. Ya, bahkan merupakan tawakal yang paling, yang khusus, yaitu seorang tatkala bekerja atau berbuat atau berinfak, beramal saleh, dia harus tawakal, menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tatkala berinfak, hendaknya dia dalam kondisi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti atas infak yang dia keluarkan tersebut. Bahkan Allah akan menambah hartanya. Ya, dari infak yang dikeluarkan Allah akan tambah hartanya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya, jika hambanya bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan persangkaan sang hamba. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak dalil, ya. Seperti biasa Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab-babnya dengan membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kau infakkan, yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Dalam ayat ini jelas tentang seorang mukmin tatkala berinfak harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengeluarkan infaknya harus dalam kondisi beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah akan menggantinya di dunia dan juga Allah akan menggantinya pada hari tatkala dia bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka untuk diri kalian. "Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah." Dan janganlah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun." Dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan dizalimi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kedua ini juga, ya, ada dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkhususkan berinfak dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Tidaklah seorang berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berinfak, maka sungguhnya faedah dari infak tersebut akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya, ya. Pahala dan ganjaran akan kembali kepada orang yang berinfak itu sendiri. Allah tidak butuh dengan infaknya, tetapi akan kembali kebaikan dan ganjarannya kepada penginfak itu sendiri. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kalian infakkan. Dan kelaziman dari ilmu Allah tentang apa yang diinfakkan oleh para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas infak tersebut. Allah akan beri ganjaran. Ya, tidak ada satu infak pun yang luput dari ilmu Allah. Allah mengetahui apapun yang diinfakkan. Dan ingatlah, pasti Allah akan membalas infak tersebut. Ketiga ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah seluruhnya berisi tentang dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dalam keadaan yakin tatkala berinfak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang dikeluarkan, dan Allah akan Subhanahu wa taala menambah infak yang akan dikeluarkan tersebut. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala haditha ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وهذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف، وهو أنه لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، ففيه حث عليهما، حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم، حيث قال في الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبذل، ليس شحيحا أو بخيلا بل منفقا متصدقا، فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال. والرجل الآخر آتاه الله حكمة، أي آتاه علما وفهما وبصيرة، فيقضي بها ويعلمها، بها أي في نفسه، ويعلمها أي الآخرين، فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه. والناس في هذا المقام، مقام الحكمة والعلم، أقسام: منهم من لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل، ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين، بخل على الآخرين بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين، وهو خير الأقسام، وهو المشار إليه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab yang mulia ini. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: la hasada illa fi tsnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, yaitu orang yang pertama yang boleh dihasati, yaitu seorang yang Allah berikan harta kepadanya kemudian dia gunakan, dia habiskan hartanya dalam jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmah, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, maka dia berhukum dengan hikmah tersebut dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya, kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hendaknya tidak boleh seorang pun dihasati kecuali karena dua perkara ini, ya, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana menjelaskan bahwasanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu tidak boleh hasad kecuali kepada orang yang menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya jalan-jalan kebaikan, dan juga kepada orang yang diberikan ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka hadis ini juga secara tidak langsung ada motivasi, memberi motivasi agar kita bisa seperti dua orang ini, ya, agar bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Dalam hadis ini dikatakan, fasallatahu ala halakati fil haq, yaitu seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihabiskan hartanya di jalan-jalan kebenaran, yaitu dia gunakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, dia bersedekah, berinfak, ya. Dan orang seperti ini patut untuk kita hasad, patut untuk kita cemburu, kita ingin bisa seperti dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik, ya, telah bersikap baik dalam mengatur hartanya, dalam menggunakan hartanya. Tidaklah dia gunakan hartanya kecuali pada jalan-jalan kebaikan. Ini orang ini harus kita hasati. Orang yang kedua, yaitu orang yang Allah berikan kepada dia hikmah, yaitu ilmu, ya. Kemudian fahuwa yaqdi biha, dan dia menggunakan ilmu tersebut. Artinya dia gunakan ilmu tersebut, dia amalkan ilmunya untuk dirinya, wa yu'allimuha, dan dia juga ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, ini orang yang kedua yang patut untuk kita hasati. Dan kondisi manusia, kalau kita berbicara tentang masalah hikmah, ya, kondisi manusia tentang hikmah ada beberapa model. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki hikmah sama sekali. Asalnya tidak memiliki hikmah. Orang ini orang yang jahil, tidak punya ilmu. Ini model pertama. Model yang kedua, orang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu, ya. Akan tapi dia bakhil terhadap dirinya, dia pelit terhadap dirinya sampai-sampai dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya, tidak dia amalkan ilmu tersebut. Ya, tidak diamalkan hikmah yang telah Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, orang yang memiliki hikmah, ya, dia tidak bakhil terhadap dirinya, dia amalkan ilmu tersebut, akan tapi dia pelit terhadap orang lain. Tidak dia ajarkan hikmah tersebut, tidak dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan jenis yang keempat, yang terbaik, model yang keempat, itu orang yang memiliki hikmah, dan dia amalkan dalam dirinya hikmah tersebut, kemudian dia ajarkan kepada orang lain hikmah tersebut. Dan inilah model yang terbaik yang diisyaratkan dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu hikmah, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, dia amalkan dalam dirinya dan dia ajarkan kepada orang lain. Inilah orang yang patut untuk kita hasati. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، أي أن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته على هذا المال الخزانة والحفظ. لكن الذي ينفق المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة. أما إذا لم ينفق فإنه سيكون من نصيب الورثة وحظهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis kedua dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia sukai Maka Nabi SAW berkata, fa inna malahu maqaddam. Sungguhnya hartanya yaitu yang dia infakan, wa mala warithihi ma akhar. Adapun harta ahli warisnya yaitu harta yang dia simpan, tidak dia infakan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan. Dan sungguhnya seorang yang berinfak, yang bersedekah, dialah yang sungguhnya mengambil manfaat benar-benar dari hartanya. Dia mengambil manfaat dari hartanya di dunia dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya tersebut, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tidak dia infakkan, sungguhnya tidak dia manfaatkan harta tersebut. Manfaat harta tersebut akan kembali kepada ahli warisnya, bukan kepada dia. Dalam hadis ini ada pembenaran atau pembetulan ya terhadap kesalahpahaman yang beredar di kalangan masyarakat. Ya, karena sebagian orang menyangka bahwasanya harta yang dia miliki adalah harta yang dia simpan. Ini pemahaman sebagian masyarakat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malih?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kita kecuali dia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, "Fa inna malahu maqaddam," sungguhnya harta seseorang, yaitu harta yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah hartanya yang hakikatnya harta yang dia ambil manfaat dari harta tersebut di dunia maupun di akhirat. "Wa mala warithihi ma akhar," adapun harta yang dia simpan yang tidak dia infakkan adalah harta ahli warisnya. Seorang tatkala berinfak dengan hartanya, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Adapun jika dia tidak menginfakkan hartanya, maka harta tersebut akan ya berpindah ke ahli warisnya. Ya, sehingga apa yang dia lakukan selama ini, dia simpan-simpan hartanya, sungguhnya hanya dia kumpulkan di ya berangkasnya, dia kumpulkan di gudangnya, sementara dia tidak mengambil manfaat dari harta tersebut. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut yang dia infakkan itulah harta dia yang sungguhnya, yang dia akan rasakan manfaatnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrada rahimahullahu taala حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, متفق عليه. وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى, وأن لا يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, وهذا فيه أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته وتعليمهم ما تكون بهم, ما تكون به نجاتهم يوم لقاء الله سبحانه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi syikkit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan mensedekahkan sepotong butir korma. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis ini jelas ada motivasi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang tatkala berinfak, janganlah dia meremehkan apa yang diinfakkan. Apa yang bisa dia infakkan, dia infakkan. Jangan dia meremehkan harta yang dia infakkan tersebut, meskipun hanya sebutir korma, bahkan setengah dari butir korma. Dan dalam hadis ini juga penjelasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan umatnya dan berusaha mengajarkan kepada umatnya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan umatnya dari neraka jahanam. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu faqala la, muttafaqun alaih. Wa hadha fihi bayan ma kana نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل, وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا, أي أن كل من سأله أعطاه عطاء من لا يخاف ولا يخشى فقرا. والحديث يتضمن الحث على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kecuali Nabi, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak. Muttafaqun alaih, ya. Artinya apa saja yang diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tidak pernah menolak dan selalu memberikan terhadap peminta tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sifat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa berinfak dan memberikan bantuan kepada orang lain, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak seorang peminta pun. Siapa saja yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan berikan. Bahkan beliau memberi seperti seorang yang tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut fakir sama sekali. Dan hadis ini secara tidak langsung memberi isyarat kepada kita untuk bertaasi, untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak beliau yang sangat mulia, senantiasa membantu orang lain dan tidak menolak permintaan orang lain. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min yawmin yusbihu al-abdu fih إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا فيه الحث على الإنفاق والتحذير من الشح والبخل، وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله سبحانه وتعالى بالعوض المبارك، اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه بعما أنفق بالعوض المبارك. ويقول الآخر أي الملك الآخر، اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهذا دعاء على الممسكين بالتلف المهلك لأموالهم. ويتضمن الحديث البشارة العظيمة للمؤمن المتصدق المنفق، أنه يحظى بهذه الدعوة المباركة المستجابة لهذا الملك بأن يعطي الله سبحانه وتعالى المنفق خلفا. والتلف الذي يكون للممسك إما أن يكون بسرقة ماله أو احتراقه أو غرقه أو حصول آفة له، وهذا تلف حسي، أو يكون التلف تلفا معنويا بأن تنزع البركة من المال، فيكون المال عنده ولكن لا يستفيد منه في حياته، فيكون مالا منزوع البركة. Kemudian al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Ya, setiap pagi hari, ya, tatkala para hamba mendapatkan pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari dua malaikat tersebut berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan yang kedua berkata, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak berinfak kerusakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada dorongan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga peringatan terhadap orang-orang yang memiliki sifat pelit, kikir, yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap pagi hari tatkala para hamba di pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun. Ya, selalu di pagi hari ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Salah satu dari dua malaikat tersebut berdoa kebaikan bagi orang yang berinfak. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang baik bagi orang yang berinfak, ganti yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua berdoa keburukan bagi orang-orang yang berpelit, yang kikir, yang enggan untuk berinfak, di mana malaikat yang kedua ini berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, ya, berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang tidak berinfak atau yang pelit. Oleh karena dalam hadis ini ada bisyarah, ada kabar gembira bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka didoakan oleh para malaikat agar diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang penuh keberkahan. Dan yang kedua, ya, ada peringatan bagi orang-orang yang pelit, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat atau malaikat mendoakan agar diberi kerusakan terhadap hartanya. Dan kerusakan yang akan menimpa orang yang pelit ini ada dua model. Yang pertama, kerusakan yang benar-benar nyata, yaitu seperti hartanya dicuri oleh orang lain, atau hartanya terbakar, harta yang dia simpan, yang dia kumpulkan terbakar, atau tenggelam dalam lautan misalnya, ya, atau terkena bencana, musibah terhadap hartanya tersebut, dan ini kerusakan yang nyata, yang nampak. Adapun kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan secara maknawi, secara makna. Artinya hartanya ada, dia memiliki harta tersebut, dan hartanya tidak rusak, hanya saja mamzu'ul barakah. Artinya apa? Keberkahan dicabut dari harta tersebut, sehingga tidak ada keberkahan dalam harta tersebut, bahkan dia tidak bisa memanfaatkan harta tersebut, atau menimbulkan perkara-perkara yang buruk yang akan menimpa orang yang pelit ini. Thumma awrada haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه. وهذا فيه الحث على الإنفاق وبيان أن الإنفاق سبب لسعة الرزق وكثرته، لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه، يعوضه ويبارك له في ماله وينمي له ماله، وما نقصت صدقة من مال. ففي الحديث أن العطاء على حسب إعطاء العبد، إعطاء الله لعبده على حسب إعطائه لعباد الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. حديث berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anfiq ya ibn Adam yunfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah, maka engkau akan diinfakkan kepadamu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dorongan untuk berinfak dan penjelasan bahwasanya infak merupakan sebab dilapangkannya rezeki. Barang siapa yang berinfak untuk kebaikan bagi hamba-hamba Allah, maka Allah akan berinfak kepadanya. Allah akan berikan harta kepadanya. Allah akan menambahkan hartanya. Allah akan mengembangkan dan meluaskan hartanya. Ini jelas bahwasanya berinfak merupakan sebab datangnya rezeki. Oleh karena disebutkan dalam hadis ini, yunfak alaik, maka Allah akan berikan rezeki dan infak kepada engkau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas bahwasanya sikap Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seorang berdasarkan sikap seorang hamba terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Semakin banyak seorang berinfak di jalan Allah, memberi kebaikan kepada orang lain, maka Allah pun akan semakin banyak berinfak kepada dia. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Tsumma awrad rahimahullahu taala hadis Abdullah ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير ودرايتهم بتفاضل الأعمال، وأنها ليست على درجة واحدة بل بينها تفاوت وتفاضل، ولهذا يكثر سؤال الصحابة عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والاتيان بها والتنافس في أدائها. فها هو هذا الرجل في هذا الحديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، أي أي خصالة خير وأفضل، قال تطعم الطعام، وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام والإنفاق، ولا سيما بإعطاء الناس طعاما. والتنصيص على الطعام دون المال، لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به عندما تقل الأطعمة ويقل، فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأن لا يوجد الطعام. فقال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تقدم الطعام طعاما يأكله الناس يشبع جوعتهم. فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم خصال الإسلام. والخصلة الثانية قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ومن لم تعرف، أي أن السلام لا تقصره على المعرفة بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. قد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام معناه أن الناس في آخر الزمان يقصرون السلام على المعرفة، وهذا من أمارات الساعة وعلاماتها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ayyul Islami khair?" Ya Rasulullah, Islam manakah yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu menjawab, "Tut'imu ta'am," engkau memberi makan kepada fakir miskin, "wa taqra'us salam," dan engkau memberi salam, "ala man arafta wa man lam ta'rif," engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan semangatnya para sahabat untuk mengetahui jalan-jalan kebaikan, dan bahwasanya mereka tahu, para sahabat memiliki ilmu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan-kebaikan itu tidak pada satu derajat, tetapi derajatnya bertingkat-tingkat. Oleh karenanya kita dapati dalam banyak hadis, banyak para sahabat yang bertanya tentang hal ini. Islam manakah yang terbaik? Iman manakah yang terbaik? Amal manakah yang terbaik? Kenapa? Karena mereka ingin tahu mana amal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kemudian mereka akan bertanafus, mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang terbaik untuk memperoleh ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sahabat ini. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apakah yang terbaik? Yaitu amalan apakah yang terbaik? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imu ta'am," engkau memberi makanan, memberi makanan. Itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama engkau memberi makanan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar. Dan dalam hadis ini disebutkan khusus tentang masalah makanan. Tentunya infak yang lain pun bermanfaat. Akan tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus tentang masalah makanan? Karena pada saat-saat tertentu terkadang harta tidak ada faedahnya. Orang memiliki harta tapi tidak ada makanan. Yang penting adalah bagaimana makanan itu bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang bisa menghilangkan rasa laparnya, ya. Ya, kita tahu dalam kondisi sebagian bencana, dalam kondisi sebagian kondisi, terkadang harta, uang tidak ada faedahnya. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah makanan, karena mereka sedang ditimpa dengan kelaparan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang masalah makanan. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia yaitu kita tidak membatasi salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Bahkan disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya manusia di akhir zaman mereka hanya memberi salam kepada orang yang mereka kenal, dan ini merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Sikap yang mulia, sifat yang mulia adalah kita memberi salam kepada siapapun orangnya, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Tsumma awrada rahimahullah حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير. والحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير، وأن لا يحقرن من المعروف شيئا. فهذه كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز أن تبقى العنز مملوكة لك لكنك تعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها لك، وهذا باب من أبواب الجنة. قال إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا، فالله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويعظم الأجر ويعطي العطاء الجزيل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi." Bahwasanya ada 40 perkara, ya, 40 perkara yang jika dikerjakan oleh seorang dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 40 perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha manihatul anz. Yang paling tinggi dari 40 perkara tersebut yaitu manihatul anz. Yaitu seorang dia memiliki seekor kambing, kemudian dia pinjamkan kepada orang lain untuk dirawat oleh orang lain tersebut, kemudian orang lain tersebut mengambil air susu dari perahan susu dari kambing tersebut, dia mengambil faedah dari susu kambing tersebut, kemudian nanti dikembalikan kambing tadi kepada pemiliknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberi dorongan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan, ya. Jangan kita meremehkan sekali-kali, jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan 40 perkara, ya, 40 jalan-jalan infak, jalan-jalan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, yang tertinggi dari 40 perkara tersebut yaitu seorang manihatul anz, yaitu seorang meminjamkan kambingnya kepada orang lain, kepada saudaranya untuk diambil susunya kemudian dikembalikan. Ini sepertinya adalah kebaikan yang disepelekan, padahal kata Nabi SAW ini yang tertinggi, bagaimana lagi dengan yang lainnya, 39 yang lainnya. Oleh karena jangan sekali-sekali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan, ya, seperti kita meminjamkan kambing kita untuk dimanfaatkan susunya oleh saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang besar dan Allah akan memberi berkah terhadap infak yang sedikit tersebut, meskipun infak itu menurut pandangan kita sepele atau rendah, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar nilainya, bahkan merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه وصايا عظيمة جدا في باب البذل والنفقة والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، إنك إن تبذل الفضل خير لك، والمراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة، فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك لأنك قدمت لنفسك، وفيه صلة ومساعدة ومعونة للمحتاجين، وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا وأن يعوضك خيرا. وإن تمسكه شر لك، لأن هذا من أمارات ضعف الثقة والتوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه وتعالى، فإن تمسكه شر لك. وقوله في هذا الحديث لا تلام على كفاف، أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، قدر الحاجة لا لوم على صاحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول أي احرص في باب الصدقة والإنفاق والبذل أن تعطي من تعول، أي من تلزمك النفقة عليهم. ثم ختم هذه الوصايا بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. وبهذا الحديث نكتفي في يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya bani Adam, innaka antabdhulal fadla khairun laka." Wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagi engkau. "Wa in tumsikahu syarrun lak." Dan jika engkau menahannya, tidak kau infakkan, maka ini buruk bagi engkau. Wala tulamu ala kafafin, dan tidaklah engkau dicela jika engkau mengeluarkan sesuai dengan kebutuhanmu. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat yang pertama mengatakan bahwasanya antabdzul fadla khairun laka. Wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu, karena al-fadl artinya dalam hadis ini artinya harta yang berlebihan dari kebutuhan. Artinya ada harta yang kita gunakan untuk kita membeli barang-barang kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, kita simpan atau kita gunakan untuk diri kita, memenuhi kebutuhan kita, dan setelah itu masih ada kelebihannya. Itu yang disebut dengan al-fadl. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang menginfakkan kelebihan hartanya, dan itu lebih baik baginya. Karena ini menunjukkan tentang keimanannya, bahwasanya dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dia menantikan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum sikahu syarrun laka." Adapun jika engkau menahannya, maka ini lebih buruk bagi engkau. Seorang yang tidak menginfakkan kelebihan hartanya, ya, maka ini akan buruk baginya, karena merupakan tanda lemahnya imannya, tanda lemahnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tulamu ala kafaf," dan engkau tidak akan dicela ya jika engkau tidak berinfak, karena memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhanmu, ya, kebutuhanmu sehingga tidak sempat untuk berinfak. Orang yang seperti ini tidak dicela karena dia tidak memiliki kelebihan harta, sehingga dia hanya menggunakan hartanya untuk kebutuhan dia, kebutuhan yang dia butuhkan, dan ini orang seperti ini tidak dicela dalam syariat. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabda biman ta'ul," mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu. Artinya jika seorang hendak berinfak, maka mulailah berinfak ya terhadap orang-orang yang di bawah tanggungannya, orang-orang yang di bawah pemeliharaannya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla," bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang berinfak ya itu lebih baik daripada tangan yang menerima infak tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Selanjutnya ana kembalikan kepada Akhi Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahumullahu taala atas terjemahan. Kami berikan kesempatan ada waktu yang tersisa bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Kami angkat satu penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Sofwan, Jakarta. Silakan Abu Sofwan. Selama ini masjid-masjid di lingkungan kami itu dibangun oleh infak-infak masyarakat. Nah, sedangkan barang-barang atau kotak-kotak amal yang ada di masjid itu kadang-kadang dicuri oleh pencuri. Apakah dengan adanya ini salah satu tanda dari harta-harta yang tidak baik? Begitu juga seandainya barang-barang kita yang di rumah kadang-kadang kecuri atau kebakaran, apakah itu juga tanda-tanda yang tidak baik dan apa yang tidak baik? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu. قد يكون هذا علامة التفريط في حفظ المال، وهذه أموال تبرع بها للمسجد أو لأعمال الخير، فينبغي أن تحفظ. ولا شك أن في كل مجتمع من هم ضعاف النفوس ولا يبالون بأخذ الأموال وإن كانت حتى في وجوه الخير، فالذي ينبغي في مثل ذلك أن تحفظ هذه الأموال وأن تصان من كونها مبذولة سهلا أخذها وتناولها من أمثال هؤلاء. Syekh menyatakan bahwasanya kalau ada pencurian harta dari harta yang ada di masjid atau uang yang ada di masjid, ini menunjukkan tanda bahwasanya tidak ada penjagaan yang baik atau bergampang-gampangan dalam menjaga harta kaum muslimin, ya. Karena harta tersebut adalah infak kaum muslimin, maka hendaknya dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun di masyarakat ada orang-orang yang lemah imannya, yang mencuri harta orang lain, bahkan dengan tega-teganya mencuri harta yang merupakan harta masjid, yang merupakan infak dari masyarakat. Oleh karenanya perhatian kita adalah bagaimana bisa menjaga harta tersebut dengan baik dan tidak mudah untuk diambil atau dicuri oleh orang lain. Jazakallah khairan Syekh, dan kami angkat pertanyaan berikutnya masih di 0218236543. Kita angkat penelpon yang kedua. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Daud di Jakarta. Silakan, Bapak Abu Daud. Ya Syekh, ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Saya bacakan hadisnya. Man habba an yuhalliqa habibahu bihalqatin min nar fal yuhalliqhu halqatan min zahab. Barang siapa yang suka melingkarkan kepada kekasihnya lingkaran cincin dari api, maka lingkarkanlah kepadanya lingkaran cincin dari emas. Apakah hadis ini sahih? Dan apakah berarti bahwa cincin emas itu terlarang bagi perempuan? Baik, mungkin satu pertanyaan saja, Pak, ya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Iya, jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Cak. Pertanyaan berikutnya. Baik, untuk satu pertanyaan ini saja atau kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz? Ya, angkat pertanyaan berikutnya. Baik, kami akan angkat pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan ini sudah diajukan bagi Anda yang mungkin menyimak pada kesempatan yang lain, ya, atau kemarin, kita angkat pertanyaan yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bahrul Ulum di Palu. Bapak Bahrul Ulum, silakan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengarkan penjelasan dari seorang ustaz menyatakan bahwa tidak dinyatakan orang miskin yaitu orang yang meminta-minta. Namun saya juga pernah mendengarkan penjelasan bahwasanya orang yang masih kuat berusaha itu tidak dikategorikan sebagai orang yang miskin. Nah, makanya ingin saya tanyakan, yang manakah yang lebih utama untuk kita sedekahi, orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan itu ataukah orang yang seperti tukang beca yang kelihatan sangat tidak mampu dari penampilan fisiknya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. اولا في ما يتعلق بالحديث الذي سأل عنه، وحديث من احب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، والحديث رواه أبو داود في سننه وغيره من أهل العلم والرواة لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه التحذير من لبس الذهب للرجال، تحذير من لبس الذهب للرجال وأما استعمال الذهب المحلق للنساء فإنه جائز، ودلت على ذلك دلائل في سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال الثاني، وأما السؤال الثاني فالمتسول لا يحرص عليه، وإن كان إن شعر بحاجة فعلا يعطى، لكن الذي ينبغي أن يحرص عليهم هم الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحرص على تتبع أماكنهم ومواضعهم والسؤال عنهم، فهؤلاء هم الأحق والأجدر بأن يبحث عنهم وأن يساعدهم بما يستطيع. والذي يتسول إن علم صدقه فإنه يعطى، وإلا فإن في هؤلاء من يكذب ويختلق أشياء ليست صحيحة، مثل ما نقل عن أحد الأئمة أنه قال أكذب الناس السؤال، يعني يكذب ويصف نفسه بالفقر والحاجة في أمور ليست صحيحة. فالذي يحرص عليه هم الذين لا يسألون الناس، ومن تحقق من حاجة من السائلين فإنه يعطى. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mengenai hadis yang ditanyakan, Syekh menjelaskan bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya. Makna hadis tersebut artinya larangan seorang menggunakan emas bagi kaum lelaki. Ya. Adapun emas yang digunakan untuk kaum wanita, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan banyak dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun soal yang kedua, pertanyaan yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meminta-minta pengemis jangan terlalu diperhatikan. Kecuali jika memang benar-benar diketahui mereka itu benar-benar butuh. Ya, karena banyak di antara para pengemis yang mereka berdusta dan berpura-pura, tidak sebagaimana kondisi yang sebenarnya. Yang perlu diperhatikan, yang sangat diperhatikan adalah orang-orang yang butuh namun tidak minta-minta. Mereka butuh dan mereka akan tapi mereka memiliki harga diri sehingga mereka tidak minta-minta. Perhatikan bagaimana kondisi mereka, di mana tempat mereka, dicari orang-orang yang seperti ini. Itulah orang-orang yang lebih utama untuk diberi bantuan dan diberi sedekah kepada mereka. Adapun para peminta, ya, maka jangan terlalu diperhatikan kecuali yang benar-benar diketahui bahwasanya dia dalam kondisi membutuhkan bantuan. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.